yang harus kulakukan lagi bila kau tak setia? Karena aku hanya seorang manusia yang tak kau anggap. Aku telah coba untuk memahamimu, tapi kau tak peduli. Cukup sudah, kau sakiti aku lagi. Serpihan peri ini akan ku bawa mati. Aku mencoba memberikan segala yang telah aku punya, namun semuanya hanya sia-sia, percuma. Aku telah coba untuk memahami, tapi kau tak peduli. Cukup sudah, kau sakiti aku lagi. Serpihan peri ini akan ku bawa. Sampai kapan bisa membuatmu mengerti, membuat aku bermakna di matamu.